بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadat, taqarrubat, pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla dengannya. Dan alhamdulillah nikmat-nikmat itu kita manfaatkan dan pergunakan pada jalan mengejar kasih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal menerima segala upaya menggunakan nikmat pada jalan yang diridhai, dan semoga Allah azza wa jalla memaafkan kita atas segala kekurangan dalam menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, menyambung pembahasan yang telah lewat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala benar-benar mengajak kita untuk mengenali jati diri kita ini dan mengenali dunia yang kita berada padanya. Berikut mengenali nilai-nilai akhirat. Barakallahu fikum. Beliau membawakan sebuah athar, kama fi ba'dil athar Ibnu Adam, bi'id dunya bil akhirati tarbahuma jami'a. Wahai anak Adam, lelang dunia dengan akhirat, jual duniamu dengan akhirat, niscaya engkau akan beruntung kedua-duanya. Wala tabi'il akhirata bid dunya taksarhuma jami'a, dan jangan sekali-kali engkau menjual akhiratmu dengan dunia, engkau akan merugi kedua-duanya. Kemudian beliau melangsungkan rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'du salafi Ibnu Adam, wahai ana Adam, anta muhtajun ila nasibika minad dunia. Wahai ana Adam, engkau sangat membutuhkan, engkau membutuhkan bagianmu dari dunia. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, namun kebutuhanmu terhadap akhirat, bagianmu di akhirat itu lebih ahwaj, dan engkau terhadap bagianmu di akhirat lebih membutuhkan. Lalu beliau melangsungkan, fa in bada'ta bi nasibika minad dunya ad'ta nasibaka minal akhirati, maka jikalau engkau dahulu melangkah dengan nasibmu, bagianmu, memulai dengan bagianmu dari dunia, maka engkau telah menyia-nyiakan bagianmu dari akhirat. Allahu Akbar. wa kunta min nasibid dunya ala khatar. Dan kalaupun sekiranya engkau bisa menggenggam dunia, maka bagian duniamu itu akan berada dalam khatar, mara bahaya. Wa in bada'ta binasibika minal akhirati, dan jika engkau memulai dengan bagianmu dari akhirat, fuzta binasibika minad dunya, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung dengan bagian-bagianmu dari dunia. Allahu Akbar. Nasihat yang sangat-sangat agung. Fantadhamtahu intizaman. Maka di saat itu hendaklah engkau melakukan upaya pembenahan, pengaturan, bahwa jangan sekali-kali engkau mendahulukan duniamu dari akhiratmu. Ya akhi, ana butuh kepada dunia. Benar, semua kita membutuhkan dunia, namun terhadap akhirat adalah sangat membutuhkan. Kata sebagian ulama ussalaf, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, wa kana Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu berkata di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum lam takhluqu ay tukhlaqu abatha, sungguh kalian tercipta tidak sia-sia, abatha. Berarti kalian diciptakan untuk sebuah tujuan. Semuanya kita telah memahaminya, bahwa tujuan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat pada organ-organ tubuh kita pertama, apa yang melengkapi organ-organ tubuh kita dari nikmat, di luarnya ternyata Allah Azza wa Jalla menitipkan itu semua untuk menopang, menopang pelaksanaan tugas kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innakum lam tukhlaqu abatha wa lam tutraku suda la tu'mar wa la tunha, dan kalian tidak dibiarkan sia-sia pula. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira dan menyangka bahwa mereka dibiarkan sia-sia? Apa maknanya? Tidak diperintah dan tidak dilarang. Barakallahu fikum. Walam tutraku suda, kalian tidak dibiarkan ya begitu saja. Kemudian beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, wa inna lakum ma'adan yajma'akumullahu azza wa jalla fihi lil hukmi fikum wal fasli bainakum fa khaba wa shakiya 'abdun akhrajahu Allahu azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kulla shay'in. Kata beliau, sesungguhnya bagi kalian itu ada hari tempat berkumpul, tempat kembali, yang Allah Azza wa Jalla menghimpun kalian pada hari tempat kembali itu, atau tempat kembali itu yaitu pelaksanaan untuk menegakkan hukum di antara kalian. Wal fasl bainakum, dan juga memisahkan di antara kalian dengan hukum itu, Allah Azza wa Jalla akan meletakkan hukuman dengan penuh keadilan kepada kita semuanya. Makanya di saat barakallahu fikum kita membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini akan bisa menjadi cemeti di dalam hidup kita barakallahu fikum, bahwa tiada kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun kecuali kita akan melihat barakallahu fikum nilainya. Demikian juga kita tidak melakukan kejelekan sekecil apapun kecuali kita akan menyaksikannya pula barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kembali kita di saat kita memegang atau membaca ayat ini terkait dengan pembahasan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebaikan tentu yang kita bisa saksikan dan bisa kita lihat serta nilainya di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu permasalahannya, ingat-ingat, bukan seseorang itu mampu berkarya besar atau kecil, berat atau ringan, bukan permasalahannya itu yang besar. Namun persoalannya adalah dia mampu memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap amal yang dilakukan itu dari segala perkara yang akan merusaknya barakallahu fikum. Ini berat. Berat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mengatakan berat? Untuk mengingatkan kembali, karena setan mulai dari pintu pertama, babak pertama melakukan amal, dia sudah datang merayu, menggoda. Ketika seseorang mampu untuk keluar dari rayuannya di tengah beramal, dia akan datang dengan bentuk yang lain, dengan penampilan yang lain, dengan bisikan yang berbeda. Kalau sekiranya engkau jatuh bangkit lagi ketika beramal, jatuh bangkit lagi ketika beramal, kembali lagi, ta'awud, dia akan datang setelah kita beramal. Berarti berat untuk menjaga amal kita, itu sesuatu yang sangat berat. Jadi permasalahan besar bukan engkau mampu berkarya di dalam hidup, tetapi mampu engkau untuk menjaga amalan itu dari perkara yang akan merusaknya rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengingatkan, fakhaba wa syaqiya 'abdun, merugi, celaka seorang hamba, di mana Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dia dari rahmatnya. Merugi, celaka seorang hamba di saat Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dia dari rahmatnya. Dan rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Allahu Akbar. Wa jannatihi allati arduha as-samawati wal ard. Dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dia dari surganya, yang surganya seluas langit dan bumi. Wa innama yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Sesungguhnya seorang hamba akan memperoleh keamanan besok, rasa aman kelak di akhirat, besok di akhirat, bagi siapa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa di dunia ini. Wa innama yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Keamanan diperoleh hamba kelak di saat di dunia ini dia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'a qalilan bikathir. Dia yang telah menjual sesuatu yang sedikit dengan banyak, ai dunianya dengan akhiratnya. Wa faniyan bibaqin, dia yang telah menjual harga-harga yang akan lepas, yang akan hancur binasa dunia ini, dengan tukar dan bayaran yang abadi. Wa syaqawatan bisa'adatin, orang yang telah melepaskan kecelakaan hidup dengan kebahagiaan. Ay, dia beli dengan kebahagiaan. Ala taraun annakum fi aslabil halikin. Ketahuilah. Ala taraun, tidakkah kalian menyaksikan bahwa diri kalian itu berada di dalam tulang sulbi kebinasaan. Wa sayakhlufuhu ba'dakumul baqun, dan akan menggantimu, akan mengganti kalian al baqun yang akan datang. Ala taraun annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan wa rahiyan ila Allah qad qada nahbahu. Tidakkah anda menyaksikan pada setiap hari kalian mengantar tushayyi'un, kalian menyertai, kalian mengantar orang yang berangkat, orang yang pergi menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah selesai urusan-urusannya. Wanqata'a amaluh, telah terputus angan-angannya. Fatadha'unahu fi batni sada'in minal ardi gairu muwassadin wala mumahadin. Lalu kalian letakkan dia di bumi, di bagian tinggi dari bumi, dengan tanpa menggunakan bantal atau tempat tidur. Qad khala'al asbab wa faraqal ahbab wa wajahal hisab. Telah putus dan tercabut persahabatan di dunia, dan telah berpisah dengan kekasih-kekasihnya, dan dia menghadapi al-hisab. Allahu Akbar. Nasihat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu di dalam khutbahnya Barakallahu Fikum. Beliau mengajak kita untuk menyelami bahwa dunia jangan sampai kita jadikan harga yang terkait dengan akhirat kita. Jangan sampai kita melelang akhirat kita karena ingin secuil duniawi. Barakallahu fikum. Jangan digambarkan dia itu hanya dolar, kemudian rupiah atau rial. Oh tidak. Seseorang akan bisa melelang dunia itu dengan kehormatannya. Barakallahu fikum. Dia melelang dunia itu demi membela kehormatannya, atau membela dirinya, membela gurunya, membela ustadznya, membela segala-galanya terkait dengan dunia. Jangan sampai terjadi. Barakallahu fikum. Ini makna dari melelang akhirat kita dengan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan keterangan al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Wal maqsudu anna Allah 'azza wa jalla qad amadda al-'abda fi hadhihi al-muddati al-yasirati bil junudi wal 'udadi wal amdadi. Kata beliau, maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membela, telah menolong pada kesempatan yang sangat singkat ini, menolong hamba dengan bala tentara, dengan bantuan-bantuan, dengan pembelaan-pembelaan. Wa bayyana lahu bimadza yahruz nafsahu min aduwih, dan Allah telah menjelaskan apa yang akan bisa melindungi dirinya dari musuhnya. Wa bimadza yaftakku nafsahu idza usir, dan dengan apa yang dia bisa membebaskan dirinya apabila ditawan oleh lawannya tentunya. Barakallahu fikum. Ingat apa yang dikatakan oleh beliau. Yang berat itu adalah di saat seseorang hamba telah memberikan tangannya kepada tangan lawannya. Di saat seseorang hamba telah menyerahkan dirinya di hadapan lawannya. Di saat seorang hamba membukakan pintu untuk lawannya. Barakallahu fikum. Ini yang berat. Yang berat. Sehingga tidak memungkinkan baginya untuk balik. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi disitulah dia. Allah Azza wa Jalla tidak akan menjadikan, barakallahu fikum, orang yang akan mendapatkan taburan rahmatnya untuk dikuasai terus menerus. Sekali lagi Allah persiapkan bala tentaranya. Sehingga hamba ini bisa memilih, bisa mencari dari bala tentara yang mana yang dia maukan. Sehingga hamba itu bisa mencari, hafizani wa hafizakumullah, bisa mencari bantuan yang mana yang dia maukan dan inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan, dalam kesempatan hidup yang sangat singkat ini, Allah telah menyiapkan bala tentaranya bagi hamba. Allah telah menjelaskan apa yang akan bisa melindungi dia. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan apa yang akan bisa membebaskan dia dari tawanan musuh tersebut. Berarti kembalinya akan tinggal ke masing-masing kita. Barakallahu fikum. Permasalahannya kembali kepada masing-masing kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqad rawal imamu Ahmad radhiyallahu anhu wa Tirmidzi min hadith al-Harits al-Ash'ari an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata beliau telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Tirmidzi dari hadith al-Harits al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat. "Ayya'mala biha," untuk dia mengamalkannya. "Wa ya'mura bani Israil ay ya'malu biha," dan memerintahkan bani Israil untuk mereka mengamalkan dengan 5 kalimat tersebut. "Wa annahu kada ayyubti'a biha," dan bahwasanya hampir-hampir beliau terlambat untuk kemudian menyampaikan semuanya, ai perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Faqala lahu Isa alaihi salam, lalu Isa alaihi salam berkata kepada Yahya bin Zakaria, "Inna Allah ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha," sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepadamu dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkannya. "Wa ta'mura bani Israil ay ya'malu biha," Allah telah memerintahkan kau untuk menyuruh Bani Israel agar mereka melakukannya, mengamalkannya. "Fa imma an ta'murahum wa imma an amuruhum." An amuruhum. Kata beliau, "Imma anda yang menyampaikan mereka kepada mereka atau saya yang akan menyuruh mereka." Faqala Yahya. Yahya mengatakan, "Akhsha in sabaqtani biha ayukhsafa bi wa u'adzab." Kata Yahya kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Aku khawatir, aku takut jika engkau mendahuluiku dengannya," ai dengan 5 kalimat itu, khawatir untuk ditenggelamkan tempatku ini dan aku diazab oleh Allah. Fajama'a Yahya an-nasa fi baitil maqdis famtala'a al-masjida wa qa'adu 'ala asy-syarafi. Kata beliau, lalu Nabi Zakaria Yahya, Nabi Yahya mengumpulkan orang-orang di Baitul Maqdis, penuhlah masjid tersebut. Mereka duduk ala syaraf di tempat yang tinggi. Faqal, innallaha tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'malahun. Sungguh Allah telah memerintahkanku dengan 5 perkara untuk aku amalkannya. Wa amurukum an ta'malu bihin, dan aku memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Dengarkan barakallahu fikum. Awwaluhun, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa inna mathala man asyraka billah, sungguh permisalan orang yang menyekutukan Allah, permisalan orang yang menyekutukan Allah, kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidhahabin aw waraqin. Kata beliau, permisalan seseorang yang menyekutukan Allah seperti seseorang membeli budak dengan harta murni bersih dari emas atau perak. Faqala lahu, sang tuan yang membelinya ini berkata kepadanya, kepada budak tersebut, hadhihi dari, ini adalah rumahku. Wa hadza amali, ini adalah pekerjaanku. Fa'mal, kerjakanlah. Wa addi ilayya, tunaikanlah kepadaku. Tugas-tugas. Kata beliau, fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidih. Ternyata dia bekerja dan menunaikan hasilnya itu kepada bukan tuannya. Permisalan orang yang menyekutukan Allah demikian. Dibeli seorang oleh tuannya dengan harta yang paling berharga, emas atau perak, dipesan, ini rumahku, ini pekerjaanku, kerjakan dan tunaikan semuanya kepadaku. Ternyata kata beliau, dia bekerja lalu menunaikan buat tuan yang lain. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik. Siapa dari kalian yang mau terima kalau budak kalian, kalau budaknya seperti itu, siapa? Artinya gambaran tentang bahaya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hal yang saya ingatkan, jangan sekali-kali kita merasa aman dari satu dosa ini. Kalau kita tidak terjatuh di dalam syirik besar, di sana menunggu ada syirik kecil, lebih rumit, lebih banyak cabang-cabangnya, barakallahu fikum. Lebih berbahaya, karena jarang seseorang apabila sudah terjatuh padanya, akan sadar. Dan kita mengetahui bahwa syirik kecil itu akan menjadi wasilah kepada syirik besar. Ini adalah salah satu metode penyesatan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Bahaya kesyirikan itu adalah laten. Kita wajib untuk terus menyelamatkan diri kita, menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan istri dan anak kita dari bahayanya, rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga kesabaran kita untuk belajar agama Allah Azza wa Jal, belajar Tauhid, belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi SAW, Allah membantu kita untuk bisa selamat dari bahaya dosa yang paling besar ini. Allahumma amin. Wa inna Allah amarakum bis-salah, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu, apabila kalian telah salat maka jangan kalian menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya yang sedang sholat selama hamba itu tidak menoleh. Wa amarakum bisiyami fa inna mathala dhalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu syurratun fiha mis fa kulluhum ya'jabu au yu'jibuhu rihuhu. Kata beliau, Rasulullah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Permisalan puasa itu seperti seseorang yang berada di kerumunan bersama orang itu surrah, segundi, yes, pundi, sepundi, bawa pundi dari kain, lalu kemudian pundi itu di dalamnya mis, minyak wangi mis. Semuanya heran atau heran karena baunya. Wa inna rihas saimi athyabu indallahi ta'ala min rihil mis. Maka sesungguhnya bau orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan bau minyak mis. Wa amarakum bis sadaqah, Allah memerintahkan kalian untuk